Konsultasi Syariah. Benarkah kotoran kuda tidak najis? Pertanyaan. Ada yang mengatakan kotoran kuda tidak najis. Apakah benar? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kuda adalah binatang yang halal dimakan, dan semua hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Dalilnya adalah, pertama, kaidah fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah suci, berlaku tetap pada kesucian sampai ada dalil yang menerangkan kenajisannya. Kotoran kuda dan seluruh hewan yang halal dimakan tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya sehingga tetap pada hukum asalnya, yaitu suci. Kedua, bolehnya berobat dengan air kencing unta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sejumlah orang dari suku Uqal atau Uronah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan obat dari barang yang najis. Menunjukkan semua binatang yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Ketiga, hadis tentang bolehnya sholat di kandang kambing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bolehnya sholat di kandang kambing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sholatlah kalian di kandang kambing karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Sangatlah mustahil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat yang najis. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing dan semua hewan yang halal dimakan adalah suci. Keempat, ijma' atau kesepakatan ulama. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah, para ulama sepakat atau ijma' tidak ada beda pendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci, boleh diminum dan digunakan untuk bersuci. Al-Awsat. Dalil-dalil di atas sangat cukup sebagai bukti bahwa kotoran kuda tidak najis. Sehingga tidak perlu ragu meyakini hal ini selama keyakinan yang kita pegang didukung oleh dalil. Dan semoga tulisan ini dapat memberikan kabar gembira kepada para pecinta kuda untuk semakin leluasa berinteraksi dengan kuda-kuda peliharaannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.